بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فنبتين عزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله. Terakhir yang kita bahas di antara sebab untuk menggapai husnul khatimah ialah ikhlas dalam beramal, tulus dalam beramal, jujur dalam beramal. Lahir batinnya baik, enggak ada unsur nifak padanya. Ada penjelasan sebagian ulama kita yang menekankan pentingnya keikhlasan ini kaitannya dengan husnul khatimah. Ada keterangan dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau mengatakan ma'ulima al-itlaqi anna rajulan khutima lahu bisu'il khatimati waqad istaqama zahiruhu ma'a batinihi. Beliau mengatakan tidak pernah diketahui secara mutlak. Tidak pernah ada contohnya sejarahnya. Orang itu mendapatkan su'ul khatimah padahal hatinya dan lahir batinnya istiqomah. Tidak mungkin su'ul khatimah. Orang yang zahirnya bagus, amalnya saleh, bertakwa, ibadahnya masya Allah baik, plus batinnya ini, batinnya juga bagus, ikhlas, tulus orangnya, lahir batinnya bagus, tidak mungkin su'ul khatimah. Tidak ada contohnya, gar sejarahnya. Artinya apa? Pasti husnul khatimah. Juga Abu Muhammad Al-Ishbili rahimahullah, Abu Ishaq Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah juga mengatakan yang serupa. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah anna su'al khatimati a'adhanallahu minha, bahwa su'al khatimah na'udzubillahi min dzalik la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuh wa ma sumi'a bihadha wa la 'ulima bihi walham. Su'ul khatimah itu tidak mungkin terjadi pada orang yang istiqomah lahir batinnya, yang soleh lahirnya, yang bagus juga batinnya. Tidak mungkin. Tidak pernah terdengar khabar semacam ini, tidak juga diketahui ada kasus seperti ini. Yang bagus lahir batinnya, kok su'ul khatimah itu tidak mungkin. Artinya ketika ada orang kau zahirnya masya Allah bagus, kok nyatanya su'ul khatimah, apa yang error, apa yang rusak? Batinnya yang rusak, ikhlasnya yang rusak, yang error. Dari sini penekanannya adalah jangan lupa ikhlas. Yang ikhlas dalam beramal, yang tulus dalam beramal, yang jujur dalam beramal. Jangan ada pencitraan, jangan ada kamuflase, jangan ada main-main, jangan ada makar, jangan ada kemunafikan, jangan ada syirik, jangan riya, jangan sum'ah, jangan mengotori keikhlasan dengan apapun. Di satu sisi ini supaya makbul amalannya, dan yang paling penting adalah sabab menggapai keistiqomahan, selamat dari su'ul. Yang keempat, apanya yang keempat sekarang ini? Asbabnya. Terakhir ya. Berkata-kata Pak. Yang keempat ialah doa. Doa usilahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya kaum muslimin, kaum mukmin. Doa. Tadi ikhtiar-ikhtiarnya. Ada ikhtiar, ada doa. Selalu memohon doa kepada Allah Jalla wa'ala yang terkait dengan bab ini. Mohon taufik, hidayah. langsung minta supaya mendapatkan husnul khatimah, ta'awud dari su'ul khatimah, minta keteguhan hati, minta hidayah dan takwa. Di samping yang lain-lainnya, minta supaya barokah rezeki, barokah hidup, gitu ya, dunia hasanah, rezeki lancar. Jangan lupa ini, minta husnul khatimah. Tiada doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad SAW adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mohon keistiqomahan di sini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Supaya teguh hatinya, tidak error, tidak menyimpang, tidak oleng, tidak terpelanting di atas ketakwaan. Ini upaya untuk husnul khatimah. Juga doa yang dipanjatkan langsung meminta, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Langsung. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau husnul khatimah dan berta'awud dari su'ul khatimah. Diulang yang saya dalam berdoa. Juga ada doa yang lain antara Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah huda, hidayah, petunjuk, taufik dan ketakwaan. Juga afaf, terjaga kehormatan dirinya dan kecukupan harta. Dapat hidayah, diberi taufik, tidak menyimpang, tidak sesat. Orang yang bertakwa, soleh, terjaga kehormatan dirinya, tidak jatuh dalam tindakan yang keji. Plus, sugi, rina. Enak mana? Tuh. Agamanya api, bagus. Diberi taufik, diberi hidayah. Orang yang bertakwa, soleh. Terus, tidak jatuh dalam tindakan yang keji, yang mungkar. Sugi. Nah, kaya, rina. Ini kaya ketika disertai dengan poin-poin tadi itu. Kaya yang barokah. Namanya hayatan thayyibah. Tidak semata-mata sugi. Kaya, tapi kekayaan yang membawa berkah. Tidak bakal membahayakan. Banyak doa, semua diminta, semua dimohon. Terutama yang satu ini. Ini menentukan nasib di yaumul qiyamah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga biasa berdoa, Allahumma amitna al-islami wa sunnah. Allahumma amitna al-islami wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku di atas keislaman dan bimbingan sunnah Nabi. Mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati mereka di atas dan kamu sebagai kaum muslimin. Doa langsung ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Dibahasa Arab kan Allahumma abidna al-islam wa sunnah. Sehingga terjaga selalu hati, terjaga selalu iman dan takwa, terjaga selalu terbimbing selalu taufik wa hidayatih dan mendapatkan apa yang diharapkan. Taufik hidayah semasa di dunia, kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan agama, mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat dan puncaknya meraih al-jannah minallah jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu jangan lupa poin berikutnya, tinggalkan asbab, sabab-sabab yang membuat orang itu jatuh dalam su'ul khatimah. Ini penting, ini kewaspadaan. Ya lawannya berarti ya kan. Lawannya. Allahu musta'an. Pun kata-kata. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau ditambahkan, tanyakan barangkali. Saya kasih peluang. Tadi dan semua ini kalau seperti kita ini kan tidak pintar ya. Tapi berharap-harap pada Allah, man yurdiha bi khairun tafahu fi din. Dari berharap-harap seperti itu, nanti apa itu mudah-mudahan kita itu apa diberi kebaikan Allah, nanti supaya pemahaman gitu. Lah itu menurut pemikiran saya sudah menyangkut amalan-amalan semua. Bagaimana Pak? Ya dereng, nek ngarep-ngarep mau ya dereng Pak. Kan berharap. Jadi angen-angen toh, ngerti nggih? Ngarep-ngarep toh, dereng wujudkan langsung. Wujudkan langsung, angen-angen arep-arep dapat bekal kebaikan dunia akhirat. Pun angen-angen mawon, ada penerapannya. Ngaji langsung, taklim, ngoten dateng pengajian-pengajian, belajar agama Allah Jalla wa'ala. Praktekan, amalkan langsung. Ada harapan, ada pembuktian, ada doa. Pun angen-angen mawon, angen-angen oleh api, ring api, barokah urip, cukup insya Allah itu meliputi semua yang ada. Angen-angen tok, pun boten cekap. Nggak cukup dengan yang namanya tamani. Harapan itu harus. Optimisme dalam beramal soleh. Punya harapan. Tapi jangan-jangan toh wujudkan langsung ilmu amal dan doa selain. Saya tanya jenengan. Pertanyaan saya ajukan kepada Mbah. Apa ciri-ciri orang itu husnul khotimah di akhir hayatnya? Dia meninggal di dalam adanya ketaatan Ustaz. Dan itu apa dia meninggalnya kecelakaan apa yang lain, pokoknya tidak yang dia di dalam, misalkan di dalam naudzubillah pas dari di apa itu pokoknya yang maksiat gitu. Okay. Intinya dia meninggal dunia di atas amal soleh. Satu. Ciri-ciri kedua. Ciri-ciri ini orang matinya husnul khatimah. Yang pertama kan, dia meninggal dunia setelah mengerjakan amal soleh. Yang kedua, ada yang kedua? Ini Pak Dok Ireng. Apa ini? Apa itu? Ada apa itu keringat, masya Allah ya. Mengatakan al-mu'minu yamutu bi arafil jabi. Orang yang punya iman ketika meninggal dunia itu berkeringat di bagian dahinya, keringatan dahi. Ciri-ciri yang lain. Oh, kalau saya itu salam soleh dulu ya, seperti seolah sehat yang sawah yang saya ingat beliau wafat Ustaz. Dia kan apa itu digolimi pokoknya pada penguasa apa gitu. Terus beliau itu pergi ke suatu tempat itu sama apa itu muridnya yang setia, cuma orang dua Ustaz. Di tempat yang terpencil itu. Nah, beliau wafat di situ, Ustaz. Wafat di situ. Lah yang rumah yang punya rumah itu tahu nunceng, Ustaz. Nunceng itu ya bahasanya ya wae dhewe ya. Iki mek wong siji lah kok sing nyolati sakono kae iki. Datangan itu wah iki mbuh Pak. Nah, ini susah dideteksi sebagai tanda-tanda husnul khatimah. Ngomong ngincang iki oke wong siji kecok oke iki ndelok napa iki. Pun pakai dalil kisah-kisah Pak. Pakai dalil, ya kan dalilnya. Yang paling jelas gamblang belum disebutkan. Yang paling gampang malah belum disebutkan. Apa itu ciri-cirinya? Orang yang ketika meninggal dunia bisa mengucapkan dua kalimat syahadatain. Kalau ngejen iki kok enggak disebutkan ya, ini paling gampang, paling cetok lah enggak disebut. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan dia di akhir hayatnya ucapan La ilaha illallah, maka masuk surga. Dia bisa melafalkan itu. Itu kenapa disuruh mentalkin orang yang sedang sakaratul maut. Talak itu didikte. Mohon maaf ya, didikte. Disuruh ngomong di kupingnya. La ilaha illallah, didikte. Disuruh ngomong. Yang suruh la ilaha illallah. Jadi melafalkan la ilaha illallah, berhenti juga. Kok langsung hilang? Insya Allah langsung mati. Dikatakan akhir ayat yang adalah kata-kata la ilaha illallah. Barakallahu'alaikum. Sedikit tanbih, sedikit peringatan supaya jangan salah-salah paham. Dalam akidah Islam, kita tidak diperbolehkan mengatakan secara langsung orang ini ahlu jannah. Tidak boleh. Kecuali yang memang ada dalilnya dalam Al-Quran, hadis disebutkan dia adalah ahlu jannah. Maka bisa. Selain itu tidak boleh mengatakan surga ini, ini penghuni surga ini, ini tiang api penghuni surga ini. Tidak bisa. Tidak boleh. Dikarenakan itu hak Allah Jalla wa'ala semata. Lalu apa kita kerjakan? Berharap tadi. Masya Allah, mati ini api. Meninggal dunia ketika dia mengajak amal saleh. Kita berharap mendapatkan husnul khotimah. Itu bahasanya. Jangan langsung mengatakan ini ahlul jannah ini. Ahlul jannah ini. Tidak boleh. Yang boleh ketika ada dalilnya. Ya zaman dahulu. Contohnya ketika hadis Ibn Abbas, semoga Allah meridainya. Jadi Ibn Abbas pernah berkata kepada muridnya, kamu mau enggak tak tunjukkan seorang wanita ahlul jannah? Mau. Kayak apa modelnya ini? Perempuan ahlul jannah. Ahlul jannah. Mau. Ini orangnya. Imra'atun sauda. Wanita hitam. Berkulit hitam. Ada terusannya, jangan wah, berarti si putih-putih terus kabeh iki mboten. Wah, sing ireng-ireng serba kabeh mboten. Kebetulan dia adalah perempuan berkulit hitam. Diceritakan, lu enggak bisa. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita ini kesurupan. Asabatu surah. Surah disebutkan dalam syarahnya bukan epilepsi, tetapi memang gangguan jin. Ganggu dia. Datang kepada beliau Rasulullah, ya Rasulullah, udu'ullah li. Ya Rasul, doalah kepada Allah untuk kebaikan. Aku ini kena gangguan jin. Beliau kasih dua pilihan. In syi'ti, kalau kamu mau, sabarti falakil jannah. Kalau kamu mau, sabar. Sabar, surga untuk kamu. Yang ngomong ini siapa? Rasul. Walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullah laki. Kalau kamu mau, aku doa kepada Allah untuk kesembuhan. Milih yang mana? Milih yang mana? Sembuh apa surga? Surga. Maka dia mengatakan, saya pilih surga ya Rasulullah. Tapi doakan kepada Allah, aku kalau kesurupan tersingkap aurat. Doa kepada Allah supaya ketika kesurupan jangan tersingkap. Doa kepada Allah itu dimakbulkan doanya Rasul. Sehingga ketika dia diganggu enggak kesingkap. Jadi sabar dengan ujian tadi. Dapat apa ini kata Rasul? Lakil jannah. Kamu dapat surga. Nah, dalile. Kata Ibn Abbas, ini loh perempuan ahlul jannah itu ini. Itu boleh, kalau dalile. Saiki enggak boleh. Enggak boleh. Hanya bisa berharap semoga dia mendapatkan husnul khotimah, semoga bagus akhirnya. Ngerti nggih? Juga sebaliknya tidak boleh menghukumi orang lain dengan tegas bagi wong neraka, runar, neraka iki, wong neraka iki enggak boleh. Enggak diperbolehkan. Dikecuali dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya yang menegaskan dia adalah ahlunar. Kalau enggak ada, tidak boleh. Kita hanya mengkhawatirkan. Ada orang mati elek, surah khatimah gitu. Kita hanya khawatir, mengkhawatirkan keburukan menimpa dia. Tapi tidak boleh menegaskan menghukumi dia sebagai ahlu nar. Ini disebutkan oleh para ulama dalam akidah Islam. Sebabnya akidah bukan semata-mata akhlak. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun? Cekap? Nembang wonten malih. Loh, wah. Sing takon usati langsung repot iki. Yang mana yang tadi? Ucapan la ilaha illallah. Real atau teori? Kejadian. Masya Allah mubarak. Bahunya nggak pernah sholat. Pas di ujung mengucapkan syahadat. Masya Allah. Yakin. Masya Allah. Insya Allah. Yang dibahas apa tadi? Inna malam malu bila khawatim. Semoga mendengarnya bagus. Barakallahu fiik. Soalnya secara teori gak masuk. Gak masuk. Kaidahnya kan al-khawatim miratus sawatir. Kan gitu. Khatimah itu warisan masa lalu. Itu yang umum. Ini yang untung. Yang menyenajin, yang beruntung. Duh, ya kita gak ngerti. Itu gak mungkin diude-ude. Itu Allah Jalla oleh Maha tahu. Kita hukumnya secara lahir. Kok dia bisa mengucapkan la ilaha illallah hilang. Semoga husnul khatimah. Oh jadi, hei, kok ikhlas apa lagi? Oh, jangan bisa pak. Itu Allah yang Maha tahu. Hei, murid, ikhlas apa orang? Tangi, saya terus ikhlas. Ini dagelan. Nah ikhlas seretron. Yang real mau. Ya, insya Allah. Pun, cekap. Tuh, wonten malih. Wah, iki. Apakah orang yang meninggal mati kemudian jasadnya masih diutuhkan itu termasuk salah satu husnul khotimah? Iya, diharapkan begitu. Dikarenakan tidak semua orang mendapatkan fadilah ini. Umumnya ketika orang-orang dikubur akan hancur dengan tanah. Hancur semuanya. Yang sisa adalah zanabu, tulang ekornya. Nanti akan dibangkitkan yang di yaumul qiyamah dengan itu. Ada yang diutuhkan ada. Dan itu real, bukan sinetron. Fakta. Dan itu adalah orang yang mulia berarti. Di antara mereka adalah jasadnya para anbiya wal mursalin alaihi wassalam. Selain itu juga ada khususiah bagi mereka yang sangat utama. Tapi jangan banyak bikin ngarang-ngarang loh pak. Oh, aku ketemu si Oto, si Oto. Baru dikubur tadi. Ya si Oto no. Oto yakin Oto. Tak buka itu. Apa? Apa jenis? Kain kafan. Oto. Seger guyu. Di rumah kono. Ini hati-hati. Kakan cerita. Anu ini. Ini pas itu setelah sekian lama. Masih utuh. Itu lagi. Iya pak. Kan ada ayatnya kita tegaskan Allah Jalla wa Ala sengaja menyelamatkan jasadnya sebagai ibrah pelajaran penting bagi umat setelahnya. Terusnya khusus jangan mengatakan wong api iki boten, ayatnya jelas dia Firaun kafir dia diselamatkan sebagai ibrah. Ngerti iki pun. Loh, wonten malih. Aku jelek pun ana maneh. Aku meneng wae ya kok ngono. Orang yang meninggal kan sudah ditetapkan akhirnya. Kemudian beberapa hari kita mendoakan dia yang meninggal tersebut dengan semoga dia husnul khotimah. Itu benar apa? Doa yang boleh apa? Sudah meninggal. Ya Allah alam ya, kayak kurang pas gitu loh. Yang diajukan ya rahmah. Rahman mafiroh, Rahman mafiroh, semoga dirahmati, yang menjadi dosanya supaya dimasukkan surga di sementara neraka. Gitu. Yang terkait dengan dia kiamat masa mendatang. Pas dia meninggal dunia bisa, semoga husnul khotimah, semoga husnul khotimah. Gitu. atau ketika dia wafat, apa menjelang wafat dan sekarat atau sakit keras gitu, doakan kalau memiliki sebuah husnul khotimah. Wallahu a'lam bis-shawab, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning ini selesai. Pun ono mana ya akhirnya. Tutup langsung mawon. Jazakumullah khairan wa barakatuh. Masyaallah.